Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita. Kita masih dalam pembahasan dari kitab Al-Wajibat pada pembahasan syurutu la ilaha illallah. Ini beberapa syarat kalimat la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan beberapa syurut atau beberapa syarat kalimat la ilaha illallah, semuanya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dan apa yang disampaikan para ulama dalam rangka untuk mempermudah kaum muslimin mengetahui tentang hakikat kalimat la ilaha illallah yang harus dia ketahui dengan sebenarnya. Dan pelajaran-pelajaran seperti ini diberikan oleh para ulama karena telah banyaknya kaum muslimin yang tidak memahami hakikat kalimat la ilaha illallah yang seharusnya difahami dengan benar, sehingga kedudukannya ikhwan sebagaimana para ulama memberikan pelajaran nahwu dan sharaf, ketika banyak orang yang telah mengalami ketergelinciran, kesalahan di dalam mengucapkan dan ini membaca tentang bahasa Arab, ketergelinciran dalam perkara bahasa Arab, sehingga para ulama ingin memudahkan, mengembalikan kepada benarnya seseorang dalam berbahasa Arab dengan mengeluarkan atau menyajikan ilmu nahwu dan sharaf. Demikian pula kalimat la ilaha illallah, para ulama perlu terangkan dengan jelas, dengan tafsil, dengan rinci, dan termasuk syarat untuk diterimanya kalimat ini, karena telah banyaknya kaum muslimin yang mereka jauh dari benar dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Akibatnya banyak praktek-praktek yang sesungguhnya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, akan tapi tidak disadari kalau dia terjatuh dalam amal-amal yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, rusaknya seseorang berkaitan dengan perkara tauhid ini tidak sama dengan amalan-amalan yang lainnya. Rusaknya seorang dalam amalan sholat tidak menjadikan dia kafir. Rusaknya orang dalam amalan puasa tidak menjadikan dia kafir. Rusaknya orang dalam amalan haji tidak menjadikan dia kafir, akan tapi rusaknya dalam kalimat la ilaha illallah mengancam dia terjatuh dalam kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Oleh karena itulah apa yang telah kita sampaikan kemarin, ma'an amallahu ni'matan a'dham, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba ini yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat apabila Allah memahamkan seseorang tentang kalimat la ilaha illallah. Kita telah melewati beberapa pembahasan syurutu la ilaha illallah. Yang pertama apa ikhwan? Al-ilmu. Yang kedua al-yakin. Yang ketiga al-ikhlas. Terus kita sampai di mana? Kita sampai pada pembahasan al-ikhlas. Selesai al-ikhlas, kita anggap cukup. Di mana ikhwani fillah? Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pertama dia harus tahu apa makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, dia harus yakin, seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, dia harus ikhlas. Ikhlas lawannya syirik. Dia harus membebaskan diri, terbebas atau membebaskan diri dari segala macam bentuk kesyirikan, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Hanya dua jenis kesyirikan ini berbeda dalam masalah hukumnya, akan tapi asalnya kalimat orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tertuntut untuk membebaskan dari dua jenis kesyirikan ini. Karena syirik lawan daripada tauhid, sehingga syirkun akbar, syirik yang besar, maupun syirkun asghar, syirik yang kecil, semuanya hendaknya dibebaskan, dibersihkan dari diri seorang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk ikhwan pada asyartur rabi. Apa? As-sidqu. Baca. Baca. Antum bawa. Antum bawa as-sidqu. Asyartur rabi ikhwan, syarat yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah as-sidqu. As-sidqu diddu al-kathib. Jujur lawannya adalah dusta. Apa itu jujur ikhwan? Apa itu jujur? Apa itu jujur? Jujur adalah sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini, sesuai dengan kenyataan. Seperti umpamanya Anda ditanya, ini hari apa? Anda bilang hari Rabu. Hari apa? Hari Sabtu. Oh, Anda telah jujur. Kenapa? Karena apa yang Anda ucapkan cocok dengan kenyataan. Contoh lagi mamanya. Ketika Anda ditanya, Anda yakin bapak ini orang tua Anda? Yakin, seyakin-yakinnya. Dan kenyataannya begitu. Berarti keyakinan dia adalah keyakinan yang jujur, karena sesuai dengan kenyataan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tertuntut dia memiliki kejujuran. Apa yang dia ucapkan itulah apa yang dia yakini, dan apa yang dia yakini itulah yang tuntut menjadi kenyataan dalam praktek kehidupan dia sebagai seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau dia benar-benar jujur, maka betul-betul dia batalkan semua jenis sesembahan selain Allah. Lalu dalam keyakinan dia, satu-satunya sembahan yang hak hanyalah Allah SWT, dan praktek yang dia wujudkan seperti itu. Praktek dalam kehidupannya, dia tidak mengakui dan tidak meyakini, ucapan dia juga tidak menunjukkan keridhaan terhadap segala kebatilan yang bertentangan dengan tauhid. Maka menunjukkan jujurnya ucapan dia, keyakinan dia, praktek kehidupan dia. Ini orang yang mereka memiliki kejujuran. Iman ikhwani fillah asasnya adalah asidoku. Iman dasarnya adalah kejujuran. Dan dusta ini adalah dasar kemunafikan. Kemunafikan dasarnya dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita untuk betul-betul memegangi kejujuran, agar benar-benar kita memegangi kejujuran. Karena kejujuran inilah sumbernya kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke jannah. Dan Nabi kita benar-benar memperingatkan agar kita tidak berdusta, agar kita tidak memiliki kedustaan. Karena ini bukan sifat seorang mukmin, akan tapi itulah akhlaknya, sifatnya munafik. Iman dan nifak tidak akan bertemu. Jujur dan dusta tidak akan bertemu. Apabila bertemu akan saling memerangi satu dengan yang lainnya. Seorang mukmin dia tidak akan dusta. Dan orang munafik dia adalah ahli berdusta. Antum lihat ikhwan. Di antara kisah orang jujur dan kisah pendusta adalah pada waktu perang Tabuk. Pada waktu perang Tabuk, apa peristiwa yang sangat terkenal berkaitan dengan kisah perang Tabuk? Apa ikhwan? Kisah yang sangat terkenal berkaitan dengan perang Tabuk. Kisah apa? Tambah lagi, saya tambah lagi kisi-kisinya berkaitan dengan pelajaran kejujuran dan kedustaan. Kisah apa? Hah? Iya, kisah yang berkaitan dengan Ka'ab bin Malik dan dua temannya, yang kemudian kejujurannya menghasilkan dia diabadikan oleh Allah dalam ayat yang selalu sampai hari kiamat akan dibaca oleh setiap mukmin. Pada waktu perang Tabuk, Ka'ab bin Malik termasuk orang yang muda, kaya, punya kesiapan berangkat, hanya enggak berangkat-berangkat. Enggak berangkat-berangkat. Sampai akhirnya ketertinggal jauh oleh pasukan muslimin, sampai akhirnya tidak berangkat. Dia ketika sudah pasukan muslimin sudah keluar semuanya, dia tengok-tengok di Madinah. Yang dia lihat semuanya orang tidak percaya, yang tidak mempercayai. Orang-orang tidak bisa dijadikan sebagai teladan kecuali dua orang. Kemudian ketika kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua orang-orang munafikin yang tidak ikut berangkat pada perang Tabuk, semuanya berdatangan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan ini dan itu. Semua alasan orang munafik diterima oleh Nabi dan dimintakan ampun kepada Allah, dan hati mereka diserahkan kepada Allah SWT. Orang munafik, dia menyampaikan berbagai macam alasan dan udzur kedustaan yang mereka buat-buat. Adapun Ka'ab bin Malik, seandainya dia mau berdusta, dia adalah seorang pujangga yang bisa menyusun kata-kata dengan sangat mudah. Seandainya yang di depan matanya bukan Rasulullah, dia akan bisa lepas dari orang tersebut karena pandainya menyusun kata-kata. Tapi Ka'ab bin Malik, dia tahu dan yakin yang di depan matanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia berdusta, Allah tahu dan Allah yang akan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab bin Malik, dia tidak sanggup untuk berdusta. Dia dengan kejujurannya menyampaikan apa yang dia alami, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya, atau Nabi dan para sahabatnya memberikan hukumannya, sampai 50 hari Ka'ab bin Malik diboikot oleh Nabi dan para sahabat tanpa salam, tanpa kalam, sampai betul-betul perasaannya seakan-akan dia di bumi yang asing, sesek. Kemudian sampai Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Dengan kisah yang cukup panjang dia ceritakan. Taqwallahillah, ini diantara buah kejujuran. Seorang mukmin dia tidak akan dusta. Nabi katakan, ikhwan, alaika bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur. Kalian hendaknya jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, akan menunjukkan pada kebaikan, sehingga orang-orang yang jujur sangat dekat dengan kebaikan. Dan kebaikan itu akan menunjukkan, mengarahkan ke surga. Wa iyyaka wal kadhiba, dan jauhkan oleh anda dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan mengantarkan kepada neraka. Alhamdulillah, Nabi SAW betul-betul mengajarkan akhlak kejujuran, dan Nabi telah menjadi contoh yang terbaik dalam kejujuran, sehingga hendaknya seorang dia jujur dengan dirinya, jujur kepada orang lain, dia jujur kepada Allah dan kepada Rasulnya SAW, dan tidak dusta. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun dusta adalah akhlaknya munafik. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang perilaku kehidupan orang mukmin, dan bagaimana Allah membongkar tentang gaya hidup orang munafik. Allah katakan, Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah anda kepada Allah dan bersamalah anda bersama dengan orang yang jujur. Dan jadilah anda bersama dengan orang-orang jujur. Hidup kita tertuntut satu agar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diri kita mewujudkan diri kita dalam kehidupan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Hati kita ada rasa pengagungan kepada Allah. Hati kita ada rasa keterikatan yang kuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ada ketawaduan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketakwaan kepada Allah, hati yang bertakwa. Kemudian wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah anda orang yang bersama dengan orang yang jujur. Jadilah anda selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin pendosta, kafirin pendosta, munafikin pendosta, dan orang mereka durhaka kepada Allah pendosta. Seandainya orang jujur, dia tidak akan musyrik. Bagaimana kira-kira ikhwan? Seandainya dia jujur, dia tidak akan musyrik. Kenapa? Kenapa kira-kira? Seandainya orang jujur, maka dia tidak akan musyrik. Bagaimana? Bagaimana? Seandainya dia jujur, maka dia tidak akan musyrik. Bagaimana? Saya mau jelaskan ikhwan. Ashar. Yosi, mana Yosi? Enggak ada. Seandainya dia jujur, ikhwan tidak akan musyrik. Dia sendiri telah mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam jagat raya, yang memelihara, yang mengatur segala-galanya, dan dia yakin seyakin-yakinnya tidak ada selain Allah yang berserikat dalam hal itu. Kok kemudian dia tidak mengesakan pula kepada Allah dalam hal ibadah dia? Maka dia enggak jujur. Seandainya dia jujur, dia tidak akan musyrik. Allah itu esa, maka esakan pula dalam ibadah anda kepada Allah SWT. Bagaimana anda ini mengakui Allah segala-galanya, kemudian anda memberikan ibadah kepada selain Allah SWT? Enggak jujur. Orang kafir, pendosta, enggak jujur. Bagaimana dia mendustakan, mengingkari Allah, sedangkan bentangan bukti tentang Allah itu di depan mata dia, dan di segala-galanya dia bisa dapatkan tanda bukti tentang Allah. Bagaimana dia kafir? Dia enggak jujur. Orang munafik enggak jujur. Ahlul bid'ah enggak jujur. Di mana kira-kira ikhwan? Ahlul bid'ah enggak jujur. Kira-kira di mana? Tidak letak jujurnya ahlul bid'ah. Ikhwan, apa? Yang lain lagi, gimana ikhwan? Ahlul bid'ah enggak jujur. Kalau seandainya ahlul bid'ah itu dia jujur, dia tidak akan membuat bid'ah. Karena dia telah yakin di depan matanya Al-Quranul Karim, ayat Allah yang mengatakan Islam telah sempurna. Kalau dia yakin, dia jujur dengan agama dia, Islam telah sempurna, dia tidak akan membuat-buat bid'ah dalam agama. Karena bid'ah itu dilakukan karena dia anggap tidak sempurna, maka dia enggak jujur dengan apa yang dia baca di ayat Al-Quranul Karim. Oleh karena telah ikhwan, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Karena iman itu akarnya adalah kejujuran. Adapun kadzib adalah akarnya kedustaan. Ini nifak akarnya kedustaan. Lihat bagaimana Allah mensifati mukminin, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Dan bagaimana Allah mensifati orang-orang munafik? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Allah katakan mereka itu hakikatnya bukan orang-orang yang beriman, enggak jujur. Antara apa yang dia ucapkan dan apa yang di hati dia, enggak jujur. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Maka Allah pun katakan tentang orang munafik pula, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik mereka ketika datang kepada Nabi, mereka menegaskan, ya Rasulullah, kami yakin, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah katakan, Allah tahu ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Dan Allah jadi saksi ya Rasulullah, kalau orang-orang munafik adalah para pendusta. Sehingga orang munafik berusaha untuk menutupi kedustaannya itu dengan kedustaan-kedustaan pula. Orang pendusta itu biasanya menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang lainnya. Sehingga dusta ditutupi dengan dusta. Karena kalau dia enggak dusta, maka akan kebongkar kedustaan dia. Maka orang-orang munafik ikhwat, di antara yang Allah sebutkan tentang fisik mereka, kalau ngomong, oh Masya Allah, menakjubkan. Kalau ngomong menakjubkan. Tampilannya mengagumkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau Anda lihat fisiknya, Anda lihat jasadnya, mengagumkan. Tampilannya meyakinkan. Kayak-kayaknya itu dia pembela Islam, Masya Allah. Tampilannya Masya Allah. Omongannya, kalau dia ngomong pasti akan Anda dengar. Nabi ingatkan mereka adalah alimul lisan. Mereka orang yang alim lisannya. Lisannya Masya Allah, fasih, luar biasa, bagus, tajam. Tapi itu hanya dalam lisan. Sininya kropos dan hampir tidak ada. Atau bahkan tidak ada. Jangan heran orang-orang yang mereka bisa fasih mengucapkan ayat Al-Quran, mengucapkan bahasa Arab, akan tapi hatinya diwarnai dengan kebencian yang luar biasa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kalau bisa dia ingin hapus Islam, itu akan dia hapus. Sedangkan dia orang seakan-akan ulama, seakan-akan seorang yang sangat ditokohkan. Alim, Masya Allah. Tapi begitu bicara tentang inti ajaran Islam, seakan-akan Islam itu hangus semuanya dan rusak semuanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman para sahabat, mereka mengatakan seandainya orang-orang munafik itu ibaratnya semuanya dimatikan oleh Allah, dunia akan sepi. Artinya sangat banyaknya orang-orang munafik. Sangat banyaknya orang-orang munafik. Ikhwani fillah rahimahullah. Mereka ada orang yang menjadikan agama ini adalah bahan istihza, bahan olok-olokan, bahan pelecehan, bahan perendahan. Dan bagaimana digambarkan oleh syaitan orang-orang seperti itu, bahkan orang yang kelihatan trendy, kelihatan ini Islam yang layak untuk disebarkan, diangkat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah menjadikan nifaq akarnya adalah kedustaan. Dan agama di dunia ini, ikhwan, tidak ada agama yang dengan resmi mendasarkan agamanya dengan kedustaan kecuali Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang mereka katakan dengan istilah taqiyah. Taqiyah, berdusta, taqiyah. At-taqiyatu dini wa dinu abai, man la taqiyata lah la dinalah. Taqiyah adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang dia tidak bertaqiyah, maka dia tidak punya agama. Dulu ikhwan, minta maaf nih, Jalaluddin Rahmat itu paling anti dia disebut Syiah. Dulu, puluhan tahun yang lalu. Sekarang, bagaimana dia keluar-keluar dan bagaimana dia unjuk gigi tentang Syiahnya. Begitu orang Syiah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para ulama menegaskan tidak ada di dunia ini yang lebih pendusta dibandingkan dengan Rafidhah. Dan yang paling anti dengan orang-orang yang mereka berusaha untuk menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah, nah Rafidhah, pewarisnya Abdullah bin Sabah, pewarisnya Ibnul Muljam, pewarisnya Abdullah bin Sabah, pewarisnya Yahudi Hitam. Mereka pewaris Persi yang telah didoakan Rasulullah dengan kalimat Allahumma masik mulkah. Ya Allah, hancurkan, robeklah kerajaan Persi. Ketika datang utusan Nabi membawa surat dakwah untuk disampaikan ke Raja Persi, maka surat dakwah Nabi dirobek-robek oleh Raja Persi. Dihinakan utusan Nabi. Maka begitu Nabi mendengar tentang perlakuan Raja Persia, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma masik mulkah, ya Allah hancurkan, robeklah kerajaan Persia. Dan dalam hitungan hari Allah hancurkan kerajaan Persia. Khonifillah, sekarang Iran sesungguhnya ingin membangkitkan Persia Raya. Dia ingin membangkitkan Persia Raya. Mereka memperjuangkan Persi, agama Persi, bukan agama Islam. Maka mereka bagaimana menghancurkan dasar-dasar Islam. Para sahabat kafir, kafirnya para sahabat Abu Bakar dan Umar. Al-Quran palsu, Aisyah pezina. Oh, itu enggak bisa diterima oleh nalarnya orang yang mereka punya naluri agama secara fitrah. Bagaimana pejuang agama dari awal menyertai Rasulullah, mengorbankan hartanya, jiwanya, darahnya dalam waktu yang panjang menghadapi siksaan Quraisy. Kemudian mereka tahu-tahu Nabi meninggal, mereka kafir, rakus dengan kekuasaan dan dunia. Waliyadzubillah. Sedangkan mereka belum pernah membela Islam dan para sahabat telah membela Islam. Dulu ikhwan, kita sampaikan dengan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.